Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Ikhwani fi din, kembali kita akan mengkaji kajian kita dari Al-Qasidatul Laniyah dari Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala. Pada pembahasan yang tengah kita kaji berkaitan dengan bait syair yang ke-15 di antara 16 bait syair yang ada tentang kesempatan para a'immah akan akidah yang telah dijabarkan oleh sang penulis di depan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah disepakati oleh imam-imam yang 4. Kemudian beberapa hari terakhir ini yang kita kaji adalah seputar biografi para imam yang disebutkan namanya oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Lamia di sini. Dan kita berada pada biografi dari imam yang terakhir, ini Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih. Termasuk perkara yang penting kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada satu peristiwa kejadian penting dalam sejarah Islam yang menimpa Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yakni dikenal dengan fitnah al-qaul bi khalqil Qur'an. Dari para khalifah yang bermadhab Mu'tazilah, kemudian mewajibkan kaum muslimin, mulai dari para ulama, serta kaum muslimin secara umum, untuk bermadhab dengan madhab tersebut, akhirnya terjadilah fitnah al-qaul bi khalqil Qur'an. Sekilas dari fitnah al-qaul bi khalqil Qur'an telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, hanya sepenggal dari kisah tersebut. Mulai dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dipanggil oleh sang khalifah al-Ma'mun. Lantas Imam Ahmad berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak dipertemukan dengan al-Ma'mun. Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan tersebut. Akhirnya, sebelum kedatangan sang imam ke istana kerajaan, Allah pun mewafatkan Al-Ma'mun. Namun fitnah tidak berakhir sampai di situ. Naik pengganti khalifah yang berikutnya, yakni Al-Mu'tasim, juga ternyata memiliki pendapat yang sama tentang Al-Qaul bi Khalqil Qur'an. Bahkan dia pun memiliki ideologi yang sama dalam mewajibkan kaum muslimin, mulai dari para ulama serta kaum muslimin secara umum, bermadhab dengan madhab tersebut. Akhir kisah yang kita baca tentang pemanggilan khalifah oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pada hari ke-4 kali ini, karena hari pertama terjadi sidang, Imam Ahmad memberikan jawaban dengan kokoh-kohan akidah beliau dan manhaj beliau bahwasanya Al-Quran ghairu makhluk. Kemudian pada hari kedua, ketiga, dan keempat, sang khalifah mendatangkan para eksekutor yang dilengkapi dengan senjata, mulai dari pedang yang dihunuskan, anak panah yang sudah siap dibusurnya, kemudian perisai yang ditancapkan, dan seterusnya. Telah kita baca sampai pada hari keempat terjadi perdebatan sengit antara Imam Ahmad dengan para fuqaha, para fuqaha, dari para wuzara, menteri-menteri, qadi, hakim, dan semisalnya yang merupakan orang-orang di pemerintahan. Kita lanjutkan kisahnya. Kisah terakhir yang kita baca adalah bahwasanya Al-Mu'tasim sang khalifah setelah mendengar argumen dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dia pun memberikan jawaban bahwasanya Qaharona Ahmad, Ahmad telah mengalahkan kita dalam adu argumen. Padahal dia seorang duri. sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ini kita nukil dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah milik Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata beliau, wa kana minal muta'assibin alaihi Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad wazirul mu'tasim wa Ahmad bin Duat Al-Qadi wa Bishr Al-Mirrisi. Nah, Bishr bin Giyad Al-Mirrisi. Dan di antara orang-orang yang fanatik kepada sang khalifah yang pertama, mulai dari Al-Ma'mun, setelah meninggal dunia naik pengganti khalifah yang berikutnya, ini kali ini Mu'tasim. Di antara orang-orang yang fanatik buta kepadanya adalah Muhammad bin Abdul Malik Az-Zayyad. Dia adalah salah satu menteri dari menteri-menteri di kekhilafaan Al-Mu'tasim. Demikian juga Ahmad bin Duat Al-Qadi. Nah, di Ahmad melawan Ahmad. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, sang imam ahlu sunnah. Kalau ini Ahmad bin Duat, kaliber dari 6 Mu'tazilah. Bahkan orang ini yang paling memusuhi Imam Ahmad, akan datang dari siapa dia ketika seorang khalifah Al-Mu'tasim enggan untuk membunuh, dikarenakan pun dia punya kekhawatiran sampai untuk menumpaskan darahnya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Orang ini bahkan berani mengatakan bahwasanya, wahai sang khalifah, bunuh Imam Ahmad, dosanya di pundakku. Ahmad bin Du'ad. Yang ketiga adalah Bishr bin Giyad Al-Mirrisi. Tiga orang ini. Nah, yang berdebat dengan Imam Ahmad seorang diri. Wa kanu mu'tazilatan qalu bi khalqil Qur'an, dan mereka adalah bermadzhab Mu'tazilah yang berpendapat tentang Al-Qur'an adalah makhluk. Fa qala Ibnu Abi Du'ad wa Bishr lil khalifah, "Uqtulhu hatta nashtarih minhu, ada kafirun mudhil." Dua orang berkata, dan cara nama yang disebutkan di atas. Pertama adalah Ibnu Du'ad, Ahmad bin Du'ad. Yang kedua adalah Bishr bin Giyad Al-Mirrisi. Keduanya berkata kepada sang khalifah, yakni Al-Mu'tasim, bunuhlah dia sampai kami tenang darinya. Menurut dua orang dari kaliber Mu'tazila, mereka tidak akan tenang, tidak bakal tenang selama Imam Ahmad masih hidup. Dengan argumennya mereka bahwasanya ini orang telah kafir dan dia menyesatkan. Jadi mereka menganggap Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala adalah batu sandungan paling besar yang menghambat mereka mau mendakwakan pemahaman mereka tentang Al-Qaul bi Khalqil Qur'an kepada umat. Ikhwan kiram barakallahu fikum jami'an, perhatikan Al-Mu'tazilah bukan cuma dengan pemahaman mereka bid'ah, bahkan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, menghalalkan darah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Makanya pada ketelewati dari sebagian ulama mengatakan bahwasanya Imam Ahmad adalah simbol ahlu sunnah. Barang siapa yang mencintainya, dia adalah ahlu sunnah. Barang siapa yang membencinya, khalas, dia adalah ahlul bid'ah. Simbol dari simbol-simbol ahlu sunnah wal jamaah. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Faqala, setelah mendapatkan bisikan-bisikan syaitaniyah dari Ibnu Du'ad dan Bishr al-Mirrisi kepada sang khalifah, kata mereka berdua, bunuh saja Imam Ahmad biar kita tenang karena dia kafir dan menyesatkan. Sang khalifah memberikan jawaban bahwasanya, inni ahadullaha alla aqtuluhu bisayfin wala amur biqatlihi bisayfin. Al-Mu'tasim memberikan jawaban bahwasanya, aku berjanji hadapan Allah. Jadi punya satu janji yang diikat dengan Allah bahwa aku tidak akan membunuh dia dengan pedang, serta aku tidak akan memerintahkan untuk dia dibunuh dengan pedang. Jadi dia punya cara lain untuk membunuh, bukan dengan pedang. Faqala lahu, akhirnya mereka berdua berkata, yakni Ahmad bin Du'ad dan Bishr al-Mirrisi. Faqala lahu, idribhu bisyat, kalau begitu cambuk dia. Cambuk. Dipukul dengan cambuk. Nah, dicambuk. Dan menurut Al-Mu'tasim ini hukuman yang mungkin paling ringan, namun akibatnya adalah juga mematikan. Karena menurut dia kalau pedang sekali tebas mati, tidak ada penyiksaan. Cambuk mati perlahan-lahan. Dan itu lebih menyedihkan dan menyakitkan. Perhatikan. Subhanallah. Faqala al-Mu'tasim lahu wa qarrabati min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la adribannaka bisyat au taqulu kama aqul. Kemudian mulailah al-Mu'tasim sang khalifah mengancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan kepada al-Imam Ahmad dengan ucapannya, demi kekerabatanku dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan cambuk engkau dengan cambuk, kalau engkau tidak mengatakan sebagaimana apa yang aku katakan, tidak berpendapat dengan apa yang aku anggapi. Jadi mengancam. Engkau harus berpendapat sama dengan pendapatku. Kalau tidak, aku akan mencambuk engkau. Faqala atau enam, kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau, falam yurhibhu dhalik. Hal itu tidak membuat Imam Ahmad gentar sedikit pun. Subhanallah orang ini. Tidak membuat takut. Para ulama yang lain dengan keimamahan mereka, dengan besarnya nama mereka, kemudian ulama artinya memiliki ilmu, mereka lebih memilih untuk tanazul daripada mereka dipukul, daripada mereka dianiaya. Mereka tidak sanggup untuk menahan siksaan. Akhirnya mereka ikuti keinginan sang khalifah. Karena kalau orang keimanannya lemah, tidak seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mungkin beranggapan bahwasanya dalam melakukan saja dosa, Allah maha pengampun kok. Hari ini bikin dosa, besok minta maaf. Allah maha pengampun. Tapi Imam Ahmad tidak. Beliau tidak gentar sedikit pun. Faqala al-Mu'tasim, akhirnya sang khalifah, jadi al-Mu'tasim pun mengatakan, uhduru al-jalladin, datangkanlah para al-gojo, eksekutor yang siap untuk mencambuk Imam Ahmad. Kemudian datang dengan lafaz jalladin, majmu, jama, bukan cuma satu. Bukan cuma satu, banyak. Faqala al-Mu'tasim li wahidin minhum bikam sautin taqtulu. Kemudian mulailah al-Mu'tasim berkata kepada eksekutor, yani algojonya, tukang cambuknya, berapa kali cambukan engkau bisa membunuhnya? Nah, berapa kali cambukan engkau bisa membunuhnya? Qala bi asyarah, 10 kali cambukan. 10 kali cambukan bisa memukulnya. Namun dengan 10 kali cambukan nanti akan datang kisahnya bahwasanya 10 kali cambukan tetapi Imam Ahmad tidak mati. Namanya belum ajal. Nah, beriman kepada takdir, barakallahu fikum. Law annal ummata ijtama'u 'ala ay yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau belum ajal tidak akan mati. Ajal di tangan Allah. Baik dan buruk di tangan Allah. Bahkan setelah kisah ini, setelah selesai dari dalam kisah ini, kemudian ada salah satu di antara eksekutornya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengakui bahwasanya aku, sambil mengakui kesalahan, nah, dan meminta maaf kepada Imam Ahmad, salah satu orang yang datang kepada dia, kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad memberikan jawaban bahwasanya aku akan memberikan maaf kepada kaum muslimin seluruhnya kecuali ahlul bid'ah. Nah, kecuali ahlul bid'ah. Aku tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Salah satu eksekutor yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya subhanallah, 10 kali cambukan aku memukul Imam Ahmad. Yang seandainya aku pukul 10 cambukan tersebut kepada gajah, niscaya gajah akan mati. Nanti pukulan yang begitu keras. Itu pun perintah dari Al-Mu'tasim. Ditanya oleh Al-Mu'tasim, berapa kali cambukan engkau bisa membunuh dia? 10 kali. Qala khudhu ilaik. Kalau begitu terserah engkau, silakan. Mulailah. Nah, mulailah. Para eksekutor dia mempersiapkan cambuknya. Fa ukhrijal imamu Ahmad min athwabihi wa shudda fi yadayhi hablani jadidani. Akhirnya mulailah dikeluarkan Imam Ahmad, dibuka pakaiannya, kemudian diikat tangannya. Dia bagaimana mau lari? Kemudian di kedua kakinya diborgol dengan belenggu dari besi. Walamma ji'a bi siyati fa nadara ilayhi ilayha al-mu'tasim qala utuni bi ghayriha. Thumma qala lil jalladin taqaddamu falamma duriba sautan qala bismillah. Kemudian ketika Al-Mu'tasim melihat kepada cambuk yang dibawakan, kata Mu'tasim, kurang kuat, cari yang lebih besar. Nah, aku mau dia mati. Kemudian setelah didatangkan dengan cambuk yang lebih besar, akhirnya mulailah para eksekutor maju ke depan, kemudian memukul. Dengan pukulan pertama kali, Imam Ahmad mengucapkan bismillah. Pukulan pertama kan, Imam Ahmad mengucapkan bismillah. Padahal disebutkan pada hari itu dia sedang puasa. Nah, karena tidak diberikan makanan, akhirnya mau tidak mau dia harus puasa. Dalam keadaan berpuasa, menahan lapar, dicambuk. Dan ketika dia dicambuk, atau enam, ketika dia difitnah dengan fitnah al-qalbi khalqil Qur'an, usianya lebih daripada 50 tahun. Itu bukan anak muda. Bukan memiliki fisik yang taip muda. Orang tua. Falamma duribat tsani qala la haula wala quwata illa billah. Ketika cambukan yang kedua kali, Imam Ahmad mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Artinya dia tidak pernah lupa untuk berzikir kepada Allah, bahkan dalam keadaan yang genting seperti ini pun tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pertolongan. Dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum fi'atan fasbutu wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai sebagian orang-orang beriman, ketika kalian bertemu dengan musuh, kokohkan kaki-kaki kalian. Setelah kokohkan, apa anjuran setelah itu? Wadzkurullaha katsiran, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi anjuran dari Allah tabaraka wa taala ketika berhadapan dengan musuh, nah, berzikir. Selain membuat orang yang berzikir semakin berani, selain itu juga pertolongan Allah akan turun kepada dia, berzikir kepada Allah bahkan dalam keadaan posisi genting seperti ini. Falamma duribat tsalits qala al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluq. Tidak takut sedikit pun. Ketika cambukan yang ketiga kali, Imam Ahmad mengucapkan Al-Qur'an adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Dijanjikan dengan 10 pukulan, ini baru pukulan yang ketiga. Masih bisa mengeluarkan suara. Masih bisa mengeluarkan nam kalam-kalam yang membuat musuh-musuh Imam Ahmad geram. Tandanya beliau tidak takut sedikit pun. Falamma duribar rabi, ketika dicambuk dengan cambukan yang keempat, qala kullayusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Dibacakan ayat. Ketika cambukan yang keempat, Imam Ahmad mengucapkan, jadi potongan ayat, katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagi kami, dan dialah maulana, pelindung, penolong, pembela bagi kami. Nam, tak gentar sedikit pun. Tidak mengurangi rasa keimanan beliau kepada Allah sedikit pun. Bahkan rasa sakit yang beliau rasakan ketika dicambuk, barakallahu fikum, nah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin berubah menjadi tidak sakit. Wa ja'ala ar-rajulu yataqaddamu ila al-imami Ahmad fa yadribuhu sautaini fa yahduruhu al-mu'tasim ala tashdidi fi ad-darbi thumma yatanaha thumma taqaddam akhar fa yadribuhu sautaini falamma duriba 19 sautan qama ilayhi al-mu'tasim fa qala lahu ya Ahmad ala ma taqtul nafsa inni wallahi alayka la syafiq. Dijanjikan tadi 10 kali, bahkan ini sudah lebih daripada 10 kali. Satu persatu datang dari para eksekutor, mencambuk dua kali cambukan, mundur. Ganti lagi orang yang kedua, dua kali cambuk, mundur lagi. Semakin keras pukulan atau cambukan dari para eksekutor, tiba pada pukulan yang ke-19. Al-Mutasim mulai berkata kepada Ahmad, "Wahai Ahmad, dengan alasan apa engkau mau membunuh diri engkau? Aku kasihan kepada engkau demi Allah." Ya, artinya Al-Mutasim mulai iba dan juga terus merayu dan menggoda agar Imam Ahmad rahimahullahu taala mengikuti apa yang mereka inginkan. Tanazul dalam ucapan al-qaul bi khalqil Qur'an. Apa yang dijawab oleh Imam Ahmad? Qala Ahmad faja'ala ajifun yakhnisuni bi qa'imati sayfihi wa qala turidu an tagliba ha'ula'i kullihim. Turidu an tagliba ha'ula'i kullahum wa ja'ala ba'dhum yaqulu wailak al-khalifatu ala ra'sika qa'im. Qala ba'dhum ya amirul mu'minin damuhu fi 'unuki uqtulhu. Waja'alu yaqulu ya amirul mu'minin innahu sha'im wa anta fi syamsi qa'im. Faqala li waihak ya Ahmad ma taqul. Faqul utuni syai'an min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta aqula bihi. Imam Ahmad memberikan jawaban dengan ucapannya bahwasanya engkau mau mereka semuanya ini mengalahkan aku. Ya, artinya Imam Ahmad dengan ucapan melawan, membela diri, yang engkau mau adalah mereka ini semuanya membunuh aku. Kepada satu persatu di antara mereka yang ikut membela kepentingan sang khalifah mengatakan, sungguh celaka engkau, ini adalah sang khalifah yang berbicara dengan sopan, maksudnya dia demikian. Kemudian sebagian lagi mereka mengatakan bahwasanya, wahai amirul mu'minin, bunuh saja dia. Ya, dalam riwayat disebutkan bahwasanya dia adalah Ahmad bin Duat. Bunuh saja dia dan dosanya aku tanggung. Yang penting dia mati. Sebagai lagi mereka mengatakan bahwasanya wahai sang khalifah, wahai amirul mu'minin, dia sedang berpuasa. Nanti dalam pandang sebut dia sedang berpuasa. Kemudian dalam Mutasim setelah mendapatkan bisikan-bisikan dari orang-orang yang ada di sekitaran dia, mulailah Al-Mutasim mengatakan kepada dia, sungguh celaka engkau wahai Ahmad, kenapa engkau belum menyerah? Kenapa engkau belum mau mengatakan apa yang kami inginkan? Dijawab oleh Imam Ahmad bahwasanya, datangkan kepadaku sesuatu dari Al-Qur'an, datangkan kepadaku sesuatu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa memenangkan anggapan kalian, pendapat kalian, aku pun akan mengatakannya. Artinya mereka tidak bisa. Sampai pada hari itu yang mereka bisa lakukan hanyalah menganiaya, mendzalimi, menyakiti. Adapun dari sisi hujjah mereka tidak punya. Adapun dari sisi dalil mereka tidak punya. Maka dalam sebagian ucapan Imam Syekh Muqbil rahmatullahi alaih beliau menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an wal hadis aqwa minad dababat war rasyashat wal qawari'. Nah, demikian ucapan beliau. Kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala bahwasanya dalil dari kitab dan as-sunnah lebih kuat daripada senjata tank, senjata mortir, senjata pelontar bom. Demikian kurang lebih maknanya. Nah, lebih kuat daripada seluruhnya. Akhirnya sampai di situ tetap mereka tidak bisa mengalahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala dan pada beliau seorang diri tidak bisa mengalahkan dari sisi hujjah. Dilanjutkan kisahnya bahwasanya setiap kali para eksekutor maju ke depan melihat Imam Ahmad mulai semakin lemah, mereka menambah mengeraskan pukulan mereka, namun tetap saya tidak mati. Belum mati Imam Ahmad karena belum ajalnya, belum mati. Akhirnya terakhir Imam Ahmad mengatakan bahwa saja fadaba akhli. Akhirnya aku mulai kehilangan akal. Tidak sadar. Pinsan, siuman. Nah, maksud kami pinsan. Akhirnya dia siuman. Dia bangkit dari pinsannya. Dia sudah berada di salah satu ruangan dalam keadaan tangannya sudah dilepas dari belenggu tadi. Ketika dia sadar, disedarkan kepada dia minuman. Dan akhirnya mengatakan, aku tidak akan berbuka puasa. Karena belum tiba untuk waktu berbuka puasa. Masih di siang hari. Masih di siang hari karena kejadian ini di waktu duhur. Ketika dia pingsan dan bangun dari pingsannya, disodorkan kepada dia untuk berbuka puasa, dari air minum dan semisalnya. Tetapi dia mengatakan, aku tidak akan berpuasa. Aku tidak akan membuka puasaku. Aku tetap melanjutkan puasa. Dalam keadaan darah sudah mengalir di badannya, tiba waktu sholat duhur, dia pun sholat duhur. Sebagian orang dari orang-orang yang mendukung Imam Ahmad rahimahullahu taala, di antaranya adalah Ibnu Sama'ah, disebutkan dalam riwayat demikian. Melihat Imam Ahmad sedang mengucur darah dari badannya karena cambukan tadi, akhirnya bertanya, engkau sholat dalam keadaan wajah, dalam keadaan tubuh engkau mengucurkan darah? Dia memberikan jawaban bahwasanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi, dalam keadaan sholat fajar, itu masih pada rokaat pertama, dia lanjutkan sholat sampai selesai dua rokaat sholat subuhnya. Artinya darah bukanlah, atau keluarnya darah bukanlah pembatal puasa. Ya, maksud kami pembatal sholat. Bukanlah pembatal sholat. Ikhwanul Kiram, ini yang sempat kita baca dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah tentang pokoknya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, meskipun dicambuk, meskipun dianiaya, meskipun disakiti, tetap dia tidak turun dari apa yang dia berpendapat padanya. Kemudian lanjutan dari kisah ini karena masih panjang, kita persingkat bahwa akhirnya tak lama kemudian Al-Mu'tasim pun meninggal dunia. Al-Mu'tasim meninggal dunia. Dalam keadaan Imam Ahmad masih di penjara karena belum selesai dari urusan tersebut. Ketika Al-Mu'tasim meninggal dunia, kemudian yang naik menjadi khalifah berikutnya adalah Al-Wasik, yang juga sebenarnya masih berpendapat dengan pendapat yang sama, yakni dia juga masih bermadhab Mu'tazilah. Hanya saja ketika dia melihat Imam Ahmad sudah dianiaya, akhirnya dia pun membuat kesepakatan dengan Imam Ahmad bahwasanya pilih salah satu antara dua. Engkau tidak tinggal satu negeri denganku, silakan pergi ke negeri yang lainnya. Jangan, aku tidak mau lihat engkau. Dia lebih memilih itu daripada dia menganiaya Imam Ahmad. Atau engkau tetap tinggal di negeri ini namun di dalam rumah, jangan keluar. Aku tidak mau lihat wajah engkau. Akhirnya Imam Ahmad memilih yang kedua, tetap tinggal di negeri tersebut dan tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah. Sampai beberapa bulan juga meninggal akhirnya si Al-Wathiq, khalifah yang ketiga ini. Jadi beberapa bulan Imam Ahmad tidak keluar rumah. Karena itu kesepakatan yang dia buat dengan Al-Wasik tadi. Setelah meninggalnya Al-Mu'tasim, kemudian khalifah yang ketiga juga berpendapat dengan pendapatnya Al-Mu'tazilah. Dia memberikan opsi kepada Imam Ahmad, engkau pilih salah satunya, entah engkau pergi dari negeriku, jangan aku lihat engkau, terserah mau pergi di negeri manapun. Atau pilihan yang kedua adalah engkau tetap tinggal di negeri engkau ini, namun dalam rumah, jangan keluar. Akhirnya Imam Ahmad memilih yang kedua, dan beberapa bulan setelah itu, akhirnya dia meninggal dunia. Juga Al-Wasik, khalifah yang ketiga yang berpendapat dengan pendapat Mu'tazilah, juga meninggal dunia. Akhirnya naik setelah itu adalah Al-Imam atau naik setelah itu khalifah Al-Mutawakkil. Khalifah Al-Mutawakkil. Dan mulai semenjak saat itu runtuhlah kerajaan atau runtuhlah kekhalifahan Al-Mu'tazilah, karena Al-Mutawakkil dia menghormati Imam Ahmad. Bahkan dia juga adalah bagian daripada khalifah yang menganut pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Semenjak saat itulah hilang yang namanya fitnah al-qaul bi khalqil Quran. Bahkan Imam Mutawakkil sangat menghormati Imam Ahmad. Sangat menjunjung tinggi Imam Ahmad. Karena dia juga berpendapat dengan pendapatnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hanya saja karena Imam Ahmad sudah terlanjur dianiaya, disiksa dan didolimi, akhirnya semenjak saat itu dia sakit-sakitan. Yang sakit itu yang mengantarkan dia kepada meninggalnya rahimahullahu ta'ala. Sedikit tentang motivasi akan Imam Ahmad, bahwa beliau kenapa beliau bersikukuh tetap berpendapat dengan pendapatnya Ahlu Sunnah wal Jamaah dari kalangan salaf, sahabat dan yang setelahnya. Pernah kita cerita bahwa saya ketika pemanggilan pertama masih di zamannya khalifah yang sebelumnya Al-Ma'mun. Dia dipanggil dari Baghdad menuju ke istana kepresidenan waktu itu, atau istana kekhalifahan di Kufa. Di tengah perjalanan dia baru bertemu dengan seorang kaum muslimin yang baru selesai dari eksekusi cambuk karena ketangkap basah meminum minuman keras, dicambuk. Nah, dicambuk. Dia pulang, Imam Ahmad baru mau pergi. Dan dia juga sebenarnya cinta kepada agama, hanya hawa nafsunya yang membuat dia nah, kecanduan minum memang keras. Dia bertemu dengan Imam Ahmad di tengah perjalanan, akhirnya dia mengatakan bahwasanya, wahai Imam, aku sabar di atas kemaksiatanku. Aku dicambuk. Aku melakukan kesalahan dan aku bersabar. Dan hendaknya engkau pun lebih bersabar karena engkau berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang membuat dia lega. Itu yang membuat dia lebih kokoh. Maksudnya orang ini pelaku maksiat sih memberikan aku nasihat untuk bersabar. Nah, akhirnya pun dia bersabar. Ini motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua datang dari satu ulama, saya lupa namanya, disebutkan bahwasanya, wahai Imam, kami lemah dalam hal ini, namun engkau adalah orang yang lebih kuat daripada kami. Nah, patokan sesat dan hidayahnya kaum muslimin untuk hari ini adalah ada di pundakmu. Kalau engkau tanazul, engkau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, satu negeri Islam akan kafir semuanya. Tidak akan ada lagi agama Islam di permukaan bumi. Karena semuanya mereka mendengar ucapan engkau. Namun kalau engkau tetap kokoh, Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menyia-nyiakan engkau. Dan itu cukup motivasi bagi Imam Ahmad. Yang membuat dia kokoh, nah bertahan di atas fitnah yang nah menyiksa diri dia ini. Ikhwanil kiram, dari apa telah kita baca? Nah, kali ini sesi kita akan sebutkan tentang pujian-pujian para ulama. Pujian-pujian para ulama berkaitan dengan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Namun sebelum kita membacakan ada beberapa pujian dari Imam Ahmad yang menunjukkan tentang keimamahan beliau, kekokohan beliau, serta kesepakatan kaum muslimin bahwasanya beliau adalah imam ahlu sunnah wal jamaah yang kokoh di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Ada satu kisah yang kita sebutkan bahwa Imam Ahmad tadinya sangat akrab dengan enam sahabatnya sejawat. Nanti teman karib yang kemana-mana ikut pergi bersama, bahkan dia boleh kata satu umur, yakni Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in juga adalah seorang imam ahlu sunnah wal jamaah, bahkan Imam Jarwa Ta'dil, yang kemana-mana pergi rihlah selalu bersama Imam Ahmad. Bahkan pergi ke Mekah, ke Hijaz, pergi ke Nam. Imam Abdul Razak As-Son'ani di Son'a juga bersama-sama. Teman. Kita akan bacakan satu kisah, yakni Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memboikot Yahya bin Ma'in. Dikarenakan Imam Yahya bin Ma'in ikut melemah ketika itu, ketika terjadi fitnah al-qalbi khalqul Quran. Artinya dia ikut dengan orang-orang yang mengambil rukhsah dari kisah Naam Ammar bin Yasir. Datang dari Abu Bakar al-Marrudi, namanya demikian, dalam Naam as-Sunnah milik Abdullah bin Ahmad. Kata Abu Bakar al-Marrudi, Ja'a Yahya bin Ma'in fadakhala ala Ahmad bin Hanbal wa huwa maridun. Yahya bin Ma'in pernah masuk kepada Ahmad bin Hanbal dalam keadaan Imam Ahmad sudah sakit, artinya ini telah selesai fitnah. Nah, tiga khalifah sudah meninggal, yang naik adalah mutawakil, dan mutawakil adalah Imam Ahlus Sunnah wal khalifah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keadaan dia sakit. Yahya bin Ma'in datang menjenguk Imam Ahmad. Fasallama falam yarudda alaihi salam. Yahya bin Ma'in memberikan salam kepada Imam Ahmad, namun Imam Ahmad tidak menjawab salamnya. Padahal tadi itu teman, akrab. Kemana-mana selalu bersama. Imam Ahmad tidak menjawab salamnya. Wa kana Ahmad qad halafa bil ahdi alla yukallima ahadan mimman ajaba hatta yalqa Allah. Dan Imam Ahmad telah bersumpah kepada Allah bahwasanya dia tidak akan berbicara kepada seorang pun yang lemah dalam fitnah tentang al-qaul bi khalqil Quran sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni sampai dia meninggal. Jadi para ulama yang tadinya punya kemampuan untuk berbicara, untuk mempertahankan manhaj ahlu sunnah, tapi mereka lemah. Imam Ahmad sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan berbicara dengan mereka sedikit pun, termasuk Yahya bin Ma'in. Famazala ya'tadiru wa yaqulu hadis Ammar. Yahya bin Ma'in memelas di hadapan Imam Ahmad. Akhirnya dia mengatakan bahwasanya alasanku aku menggunakan hadisnya Ammar bin Yasir bahwasanya dia juga mengucapkan kata-kata kufur. Namun Rasulullah SAW menerima alasan tersebut. Akhirnya memberikan alasan bahwa qala Allah taala illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi Yahya bin Ma'in memberikan dalil di hadapan Imam Ahmad, orang-orang yang terpaksa mengucapkan kata-kata kufur kecuali hatinya tetap tenang kokoh di atas keimanan. Ini dalilku. Faqalla Ahmad wajhahu ila al-janib al-akhir. Akhirnya Ahmad pun memalingkan wajahnya, tidak mau melihat kepada Yahya bin Ma'in. Tetap tidak diterima. udur dari Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad tidak terima. Bahkan tadinya Yahya bin Ma'in adalah salah satu nama di antara nama-nama yang Imam Ahmad meriwayatkan hadis darinya. Ketika Na'am dia tanazul dalam fitnah al-khawl bi khawl Quran, akhirnya Imam Ahmad memerintahkan kepada anaknya Abdullah, hapus namanya Yahya bin Ma'in dari musnadku. Faqala Yahya kemudian berkata, akhirnya Na'am Yahya keluar dari majelis. Yahya bin Ma'in keluar dari ruangan tersebut. Imam Ahmad tidak mau lagi melihat kepada wajahnya. Kemudian keluar juga seseorang dari anggota keluarga Imam Ahmad dari majelis tersebut. Akhirnya Yahya bin Ma'in bertanya kepada orang tersebut. Ini salah satu anggota keluarga dari Imam Ahmad. Mada qala Ahmad ba'di? Apa yang Ahmad katakan setelah aku keluar? Ya, apa komentarnya? Qala, yakni kata Imam Ahmad, yahtaju bi hadisi Ammar wa hadisu Ammar marartu bihi wa hum yasubbuna fa nahaituhum fa darabuni. Akhirnya Imam Ahmad memberikan dalil bahwasanya dia menyanggah dalil yang disampaikan oleh Yahya bin Ma'in tidak sesuai dengan kisah sebenarnya yang datang dari Ammar bin Yasir. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Ammar cuma lewat. Kemudian orang-orang musyrik mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencela Allah Subhanahu wa taala. Ammar bin Yasir hanya mencegah, jangan ucapkan itu. Akhirnya mereka memukuli Ammar. Nah, jadi yang dilakukan oleh Ammar adalah dia mencegah, dia tidak mengucapkan kata-kata kufur, sedangkan kalian mengucapkan kata-kata kufur, beda. Tidak sama. Ammar dia melintas di sisi orang-orang musyrik. Orang musyrik mengucapkan kata-kata kufur. Ammar melarang. Jangan. Itu mencela. Nah, akhirnya mereka memukul Ammar. Sedangkan kalian dipaksa untuk mengucapkan kata kufur dan kalian ucapkan. Jadi tidak sama sisi pendalilannya. Inilah yang dipegang oleh Imam Ahmad. Maksudnya tidak sama. Wa antum akilu lakum nuridu an nadribakum. Nah, sedangkan kalian mengucapkan kata-kata kufur. Akhirnya setelah mengucapkan mendengar argumen dari Imam Ahmad, akhirnya kata Yahya bin Ma'in terakhir sebelum dia pergi meninggalkan Ahmad, kata dia, "Fama ra'aitu wallahi tahta adimi sama afqah bi fi dinillahi mink." Aku tidak melihat seorang pun yang lebih faqih di bawah kolong langit lebih daripada engkau, lebih daripada Imam Ahmad. Menurut Yahya bin Ma'in bahwasanya Ahmad bin Hanbal adalah orang yang paling faqih di bawah kolong langit, terkhususnya di zaman tersebut. Nah, sampai seperti ini bahkan Imam Ahmad rahimahullah taala tidak mau meriwayatkan lagi setelah fitnah tersebut dari Yahya bin Ma'in. Ikhwanul Quran, pada beberapa menit terakhir kita akan bacakan beberapa pujian dari para ulama terkhusus kepada Imam Ahmad rahimahullah taala dengan pujian yang begitu tinggi. Menunjukkan kepada kita tentang posisi Imam Ahmad di mata kaum muslimin terkhususnya para alim di antara mereka adalah tinggi. Pertama-tama datang dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau adalah gurunya Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan, kharajtu min Baghdad wa ma khalaftu biha ahadan awra wala atqa wala afqah min Ahmad bin Hanbal. Kharajtu min Baghdad, kata Imam Syafi'i, aku keluar dari Baghdad. Ya, aku pergi meninggalkan Baghdad. Aku tidak meninggalkan seorang pun di Baghdad yang lebih warok, lebih bertakwa, lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal. Padahal begitu banyak imam di Baghdad ketika itu. Begitu banyak ulama yang ada di Baghdad ketika itu. Ratusan. Tapi menurut Imam Syafi'i, Ahmad lebih daripada mereka semuanya. Nah, masih pujian yang sama juga datang dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, maksud kami datang dari Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad yang dinukilkan kepada kita Rabi' bin Sulaiman dalam kitab Tabaqatul Hanabila dari Imam Abu Ya'la. Kata Rabi' bin Sulaiman, qala lana Syafi'i. Syafi'i pernah berkata kepada kita, Ahmadu imamun fi samani khisalin. Ahmad adalah imam pada 8 perkara. Jadi bukan cuma 1, 2, atau 3 pintu-pintu keagamaan dia sebagai imam. Ada 8. 8 perangai keimamahan yang dia sampai padanya. Diperinci Imam Syafi'i memperinci, imamun fil hadith, imamun fil fikhi, imamun fil lughah, imamun fil Quran, imamun fil fakr, imamun fil zuhud, imamun fil waro, imamun fil sunnah. Ada 8 perkara yang dia sampai pada tingkatan keimamahan. Imam dalam perkara hadis, imam dalam fikih, imam dalam bahasa, imam dalam Al-Quran, imam dalam kemiskinan, imam dalam zuhud, imam dalam wara, imam juga dalam as-sunnah. Makanya dari 4 imam yang telah kita kaji tentang 6 biografi mereka, satu-satunya yang dipuji bahwasanya dia adalah imam ahlu sunnah wal jamaah adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, barakallahu fikum jami'an, pujian berikutnya datang dari Ibnu al-Madini. Nah, guru dari Imam Bukhari rahmatullahi alaihima, Ali bin al-Madini. Juga ulama jarwa ta'diyah. Dia mengatakan bahwasanya nasarallahu al-Islam birrajulaini salihaini. Nasarallahu al-Islam birrajulaini salihaini. Allah menolong agama Islam dengan perantara dua orang soleh. Dengan perantara dua orang soleh. Bi Abi Bakrin As-Siddiq fi yaumir riddah wa bi Ahmad bin Hanbal fi yaumil mihnah. Nasarallahu al-Islam bi rajulaini salihaini bi Abi Bakr As-Siddiq fi yaumir riddah wa bi Ahmad bin Hanbal fi yaumil mihnah. Allah menolong agama Islam dengan perantara dua orang soleh. Dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika bangsa Arab murtad besar-besaran setelah Nabi SAW meninggal dunia, dan dengan Ahmad bin Hanbal di zaman fitnah Al-Qawl bi Khalqil Quran. Ya, begitu banyak orang yang datang sebelum Imam Ahmad dari kalangan yang lebih tinggi derajatnya daripada Imam Ahmad. Ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, karena Ahmad bin Hanbal sendiri adalah tabi'ut tabi'in sigor. Namun ini ucapan yang tepat. Maka ketika mendengar ucapan ini, yakni Abu Qasim atau nama Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, juga seorang ulama, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ketika mendengar ucapan tersebut dari Ali Al-Madini, Ali bin Al-Madini, dia mengucapkan bahwasanya sadaqa Ali bin Al-Madini. Ya, Ali bin Al-Madini betul dalam hal tersebut. Yani dia membenarkan. Dia membenarkan. Bahkan menurut Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam bahwasanya posisi Ahmad bin Hanbal lebih genting daripada posisi Abu Bakar As-Siddiq. Dia menceritakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ketika dia naik. Nah, di zaman Ar-Ridda banyak orang yang membela dia. Artinya banyak orang yang ikut berperang bersama Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad di zaman tersebut. Adapun Imam Ahmad, siapa yang menolong dia? Tidak ada, sendiri. Makanya posisi Imam Ahmad lebih genting daripada posisi Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq ada yang membela, ada yang menolong, ada yang membantu. Adapun Imam Ahmad, siapa yang membela? Tidak ada. Nah, bahkan para ulama semuanya ikut tanazul dalam fitnah tersebut. Wallahul musta'an. Nah, berikutnya masih tentang pujian dari para imam akan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Hal ini datang dari ucapan Qutaybah bin Sa'id. Qutaybah bin Sa'id, guru dari Imam Bukhari rahimahullah. Termasuk dari Rijal As-Sahihain, Rijal Bukhari, Rijal Muslim. Kata dia, Ahmad bin Hanbal qama fil ummati maqaman nubuwah. Ahmad bin Hanbal bangkit berdiri di umat pada posisi kenabian. Dia mempermisalkan bahwasanya sama posisinya dengan seorang nabi. Dimusuhi oleh umat seluruhnya, dimusuhi oleh manusia seluruhnya. Nah, diancam dengan ancaman-ancaman yang telah kita baca sebagiannya. Namun tetap dia kokoh, tidak turun sedikit pun. Tidak melenceng sedikit pun, tidak gentar sedikit pun. Di sisi yang lain banyak ulama, kalau mau dibilang ulama, banyak ulama. Tapi tidak seperti Imam Ahmad. Tidak seperti Imam Ahmad. Maka Imam Qutaybah bin Sa'id mengatakan bahwasanya posisi Imam Ahmad pada umat seperti posisinya para nabi. Nah, posisinya para nabi. Tabarakallahu fikum jami'an. Ini yang sempat kita baca tentang biografi dari Imam Ahmad. Kita akan selesaikan. Tinggal sedikit. Dari, kita kembali ke kitab Al-Qasidatul Lamiyah. Qasidatul Lamiyah milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Terakhir kita baca adalah hada tiqalu Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah tsumma Ahmad yumqalu. Ini adalah ideologinya, keyakinannya Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad yang dinukilkan yakni kepada kita. Ya, apa yang telah beliau jabarkan di depan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara terperinci adalah akidah yang disepakati oleh imam yang empat. Terakhir pada bait syair yang ke-16 sebagai sekaligus bait syair yang penutup. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun wa in ibtada'ta fa ma 'alaika mu'awwalu." Terakhir ini sebagai penutup kata beliau, apabila engkau mengikuti jalan-jalan mereka, jalan imam yang empat yang telah terdahulu penyebutan tentang biografi mereka, telah terdahulu penyebutan nama mereka dalam bait syair ini. Apabila engkau mengikuti jalan-jalan mereka, maka engkau mendapatkan taufik. Muwaffaq. Mendapatkan taufik. Taufik adalah nam. Muwaffaqatu ma'aradallah. Taufik artinya adalah mencocoki atau kesesuaian dengan apa yang Allah inginkan. Wain ittaba'ta. Namun apabila engkau berbuat kebid'ahan, menyelisihi dari akidah-akidah yang telah terdahulu penyebutannya. Konsekuensinya kalau bukan kafir, mubtadi. Engkau melakukan perkara yang baru, menyelisih yang di depan, fama alaika muawwalu, maka engkau tidak memiliki pembela, penolong. Nah, engkau tidak memiliki penolong, tidak memiliki pembela. Barakallahu fikum jami'an, ini akhir dari pelajaran tentang nam qasidatul lamiyah pada beberapa hari terakhir yang telah kita baca, lebih dari satu bulan. Barakallahu fikum jami'an, apa yang kita sampaikan selama ini, apabila itu adalah al-haq, maka datang dari Allah dan dari Rasulnya. Namun apabila itu adalah kebatilan yang kita sampaikan, datang dari diri kami serta dari nam syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari nam hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih banyak atas kehadirannya serta husnul istima'. Barakallahu fikum jami'an, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.